buka hati yang lama tertutupi, terasa enggan dan bimbang jiwaku. Baru aku mencoba setelah ku berjanji menantikan cinta yang lama pergi. Janji yang sempat terucap.